Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Tadribul auladi asy-syaja'ah. Melatih anak untuk berani. Ini juga penting bagi seorang murabbi untuk melatih anaknya tidak menjadi seorang pengecut, tidak menjadi seorang penakut. Kadang-kadang sebagian orang tua mengajari anaknya dengan hal-hal yang buruk, yaitu dengan cara menakut-nakuti. Nah, ya awas keluar kamu nanti dimakan kuntilanak. Kalau orang Sulawesi bilang popok parakang, pangisok palo. Nah, hati-hati nanti. Kamu nanti jadi dibikin orang takut. Sehingga anak tersebut dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit ketakutan. Nah, perlu untuk diajari anak itu berani tapi adab, berani tapi muta'addib. Nah, bukan berani dalam artian dia menjadi seorang yang jeri, lancang, sehingga dia tidak takut kepada siapapun. Nah, tidak punya adab dengan orang tua, nah, dan tidak punya adab dengan yang lainnya. Nah, maka yang seperti ini harus dibedakan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, antara mengajarkan keberanian kepada seorang anak dan membesarkan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan kepada diri seorang anak bahwa apabila seorang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memeliharanya. Nah, oleh karena itu yang paling tepat untuk pendidikan bagi seorang anak adalah pendidikan Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan anak itu berani, berani dalam hal mereka menjadi orang-orang yang beradab, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita menyebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang keberanian anak-anak para sahabat radhiyallahu taala anhum. عن عبد الرحمن بن عوف dari عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري أبو محمد beliau dari بنو زهرة demikian pula ibunya dari بنو زهرة. Ibunya bernama Syifa. Beliau lahir 10 tahun setelah kejadian peristiwa Perang Gajah. Dan telah kita ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu termasuk di antara 10 sahabat yang mendapatkan jaminan syurga. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara al-mubasysyirin bil jannah, dan beliau punya banyak keutamaan. Minas sabiqin al-awwalin, beliau berhijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Al-Madinah, dan menyaksikan peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum beliau bernama Abdurrahman, ada yang menyebutkan bahwa dahulu beliau bernama Abdul Ka'bah. Maka di sini menunjukkan dianjurkannya untuk mengganti nama-nama yang jelek dengan nama yang baik. Abdul Ka'bah merupakan nama penghambaan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau diganti dengan Abdurrahman. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Baina ana waqifun fi shaffi yauma Badri." Pada saat aku sedang berdiri dalam barisan dalam peristiwa perang Badar, ini berhadapan dengan kaum musyrikin. Naam. Mata waqa'a ghazwat Badar? Sana? Thaniyah. Wa Uhud. Ba'daha di sana. Di sana ketiga. Fa nawartu an yamini wa shimali. Kata Abdurrahman bin Auf, maka aku pun perhatikan sebelah kanan dan sebelah kiriku. Fa idza ana bi ghulamain min al ansar. Ternyata aku diapit oleh dua anak dari Ansar. Beliau melihat sebelah kanan anak kecil, sebelah kiri anak kecil dari kalangan Ansar, semangat untuk ikut perang, perang Badar. Hadithatin asnaduhuma, yang masih belia usia mereka berdua. Nah, ya, lihat dalam peristiwa perang Badar, ikut dalam saful saful muslimin tujahal adu, untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perang pertama yang besar yang dikobarkan oleh kaum muslimin setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berjihad. Nah, أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم غمزني, يعني يا ما menyentuhku, غمز ya menyentuh, maksudnya mau bertanya dia, غمزني, salah satu dari keduanya. فقال يا عمي, يا عمي, hai pamanku, هل تعرف أبا جهل, kamu kenal enggak yang namanya Abu Jahal? Anak kecil nanya Abu Jahal. Abu Jahal. Hah? Bin Hisham. Nah. Pembesar Quraisy. Nah. Ya. Orang terbodoh, makanya namanya Abu Jahal. Namanya Amr, Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Tapi karena bodohnya dia, kufurnya dia, maka disebut Abu Jahal. Nah, apakah kamu kenal yang namanya Abu Jahal? Ini sedang berhadapan-hadapan ini. Nah, qultu na'am, kata Abdurrahman bin Auf, iya. Ya, maksudnya ada apa kok nanya tentang Abu Jahal? Nah, ma hajatuka ilai, apa keperluanmu? Ya, ya, ini mau ngapain kamu terhadap Abu Jahal? Pikirnya ini anak kecil, ngapain nanya-nanya tentang Abu Jahal? Hah? Ma hajatuka ilaihi ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Qala, kata anak ini, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aku dikabari bahwa orang itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lihat ya ikhwan, menunjukkan dia punya ghirah, punya kecemburuan. Rasulullah dicela. Awas ini orang. Mana itu yang namanya Abu Jahal? Sampai berita kepada aku bahwa dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la in raaituhu, kalau sekiranya aku melihat dia, la yufariqu sawadi sawadahu, hitamnya aku tidak akan berpisah dengan hitamnya dia. Maksudnya sawad syakhs. Ya, diriku tidak akan berpisah dengan dirinya hatta yamutal a'jalu minna, sampai mati siapa yang lebih dahulu dari kami. Maksudnya, kalau saya lihat dia, saya akan datangi dan tidak akan berpisah sampai salah satunya lebih dahulu mati, saya atau dia. Ya, ikhwan, keberanian. Nah, anak kecil berani mau menghadapi orang yang itu termasuk di antara pembesar kafir Quraisy. Fata'ajjabtu lidzalik, sampai kata Abdurrahman bin Auf, aku heran melihat itu. Kagum. Nah, kagum aku melihat anak tersebut. Faghamazanil akhar, lalu kemudian belum selesai yang satu ini, ya, beliau kagumnya pada yang satu. Yang satu lagi mencolek juga, menyentuh, yakni mencolek Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Faqala li mithlaha, dia mengucapkan kepadaku seperti yang diucapkan oleh yang pertama. Mana itu Abu Jahal? Sama-sama mencari Abu Jahal. Dua anak ini. Subhanallah. Ya, pikirannya itu bukan pikiran untuk yakni berperang, pokoknya siapa saya dari orang-orang musyrikin yang didapati bunuh. Tidak, tapi yang dicari pembesarnya. Nah. Ya. Subhanallah, lihat ya ikhwan, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan iman yang seumuran mereka, pada zaman sekarang ini masih sibuk main PlayStation, masih sibuk dengan berbagai permainan-permainannya. Nah, tidak diarahkan kepada iman, tidak diarahkan kepada taatullah, taqwallah subhanahu wa ta'ala. Lihat, seorang anak kecil hadir dalam jihad, bahkan ingin membunuh pembesar kafir Quraisy. Kata Abdurrahman bin Auf, falam anjab, maka tidak beberapa lama setelah itu, annawartu ila Abi Jahlin, aku pun melihat Abu Jahal, yajulu finnas, dia sedang berkeliling di tengah-tengah manusia. Ini keliling di tengah-tengah mereka, orang-orang kafir Quraisy. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim disebutkan yazulu. Yang dimaksud yazulu yakni yataharrak, bergerak, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak tenang. Ya. Nah. Qultu, maka aku pun mengatakan, ala inna hadza sahibukum alladhi sa'altumani. Hei, ketahuilah, ini orang. Perhatikan itu. Jadi, setelah dia melihat, dia katakan kepada kedua anak ini, ini sahabat kalian yang kalian tadi bertanya kepada aku tentangnya. Nah, setelah tahu, subhanallah, terjadi peperangan, pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy, apa yang dilakukan oleh kedua anak ini? Fattadarahu bisayfaihima. Lalu kemudian keduanya bersegera dengan kedua pedangnya mendatangi Abu Jahal. Fadarabahu, lalu kemudian keduanya pun memukulnya dengan pedangnya. Hatta qatalah, sampai kemudian keduanya membunuh Abu Jahal. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa salah satunya itu datang, ya, mendatangi Abu Jahal, lalu kemudian disikat kakinya sampai terpotong kakinya itu, ya. Nah, di situ ada anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, melihat bapaknya dipotong kakinya, gantian Ikrimah ini datang kepada anak ini, potong tangannya. Nah, nanti akan disebutkan bahwa beliau bernama Muaz bin Afra. Nah, setelah dipotong tangannya, ya, lalu kemudian saudaranya yang satu lagi, ya, balas membunuhnya, lalu kemudian membunuh Abu Jahal sampai tangannya itu, ya, jadi dia tidak terpotong tapi masih tinggal gitu, dibiarkan tergantung begitu aja sampai ini sudah mati, ya, begitu sudah mati baru dilepas. Nah, dulu kan sulit, ya, masuk rumah sakit sulit. setelah membusuk ini dilepas. Naam, dan dia masih diberikan hidup lebih lama sampai pada zaman Khilafah Utsman radhiyallahu ta'ala. Naam. Walhasil kedua-duanya berhasil membunuh Abu Jahal, mati dalam peristiwa perang itu. Thumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu kemudian keduanya mengabarkan, yakni ingin memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sudah membunuh yang namanya Abu Jahal yang mencela engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ayyukuma qatala, siapa di antara kalian yang membunuhnya? Jadi beliau bertanya, siapa yang membunuhnya? Qala kullu wahid minhuma ana qataltu, masing-masing dari keduanya mengatakan ana yang bunuh, yang satu yang mengatakan ana yang bunuh, ana yang bunuh, ana yang bunuh, dua-duanya mengatakan ana yang membunuhnya. Faqala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hal masahtuma sayfaykuma, berarti kan butuh bukti. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau mempertanyakan siapa yang membunuhnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala qutila al-qatil falahu salabuh. Man qatala qatilan falahu salabuh. Siapa yang membunuh seorang kafir dalam jihad fisabilillah, maka dia berhak mendapatkan salabuh. Salabuh itu apa yang ada di tubuh dari perlengkapan orang kafir ini. Ya. Senjatanya diambil, terus mungkin ada rompinya diambil, helm perangnya diambil. Yang berhak mengambilnya adalah yang membunuhnya. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyakan siapa yang bunuh di antara kalian berdua? Lah masing-masing ngaku ana yang membunuh. Yang satunya bukan mengatakan ana yang membunuh. Maka Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan, apakah kalian telah membersihkan pedang kalian berdua? Ya, kan untuk membuktikan ini siapa yang bunuh, kan ada bekas darah di situ. Ya, makanya Nabi mempertanyakan, apa kalian sudah membersihkan pedang kalian? Qala la, belum, belum dibersihkan, berarti ada bekasnya. Fa nadhara fi sayfaini fa qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada dua pedang tersebut, lalu beliau mengatakan, kilakuma qatalah, kalian berdua yang membunuhnya. Salabuhu li Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh. Kemudian salabnya itu diberikan kepada Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh. Ya, yaitu apa yang ditinggal oleh orang kafir tersebut. Diberikan kepada Amr, Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh. Kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh? Sementara sebelumnya beliau mengatakan kilakuma qatala, kalian berdua yang membunuhnya. Nah, kata para ulama, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kilakuma qatalah, kalian berdua yang membunuhnya, ini untuk menyenangkan mereka berdua. Karena memang mereka berdua ini saling bahu membahu, ya. Yang ini potong kaki, yang ini pukul ini terus, mereka bahu membahu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siapa yang membuat orang ini tidak berkutik. Ya. Siapa yang menundukkan lebih dahulu, itulah yang mendapatkannya. Meskipun kemudian setelah itu, ya, mereka masing-masing membunuhnya. Tapi siapa yang lebih dahulu menundukkan, dia yang berhak mendapatkan salab. Dia yang berhak mendapatkan salab. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh yang menundukkan Abu Jahal sehingga dia tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Lalu kemudian setelah itu mereka pun membunuh Abu Jahal. Wa kana Mu'adz ibn Afra wa Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh. Dan kedua anak itu, yang pertama bernama Mu'adz ibn Afra. Naam, Afra ini nama ibunya. Asalnya Mu'adz ibn Rifa'ah ibn al-Harith al-Ansari al-Khazraji. Afra adalah nama ibunya. Dan beliau lebih dikenal dengan Ibn Afra. Dan yang kedua adalah Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain bahwa yang membunuh Abu Jahal adalah kedua-dua anaknya Afra. Mu'adz dan Mu'awwid. Yang satunya Mu'adz, yang satunya Mu'awwid. Kedua-duanya membunuh. Sehingga para ulama ya menerangkan, yakni mengumpulkan jalur riwayat tersebut dan menggabungkan seluruh riwayat, dan mereka memberi kesimpulan bahwa ketiga-tiganya ikut andil dalam membunuh Abu Jahal. Bahkan ditambah lagi Abdullah bin Mas'ud juga ikut. Nah, jadi setelah Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh yang pertama kali menundukkan, memotong kakinya sehingga Abu Jahal tidak mampu lagi berbuat apa-apa, lalu kemudian mereka bergantian. Ya, mereka ikut serta bareng dalam membunuh Abu Jahal. Lalu kemudian setelah itu datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan memenggal kepalanya. Nah, mereka semua ikut serta dalam membunuh Abu Jahal. Dan yang berhak mendapatkan salaf adalah Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid yang penting. Di antaranya adalah al-mubadara ilal khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Berlomba-lomba kepada kebaikan. Nah, dan pada waktu itu adalah jihad fi sabilillah, membunuh orang kafir dalam jihad fi sabilillah adalah merupakan amalan yang paling afdal. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yajtami'u muslim, na'am, la yajtami'u kafirun wa qatil fi an-nari abadan. Tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul orang kafir dan yang membunuhnya dalam neraka sama sekali. Yani yang membunuh orang kafir dalam jihad fi sabilillah termasuk di antara amalan yang paling afdal yang membebaskan hamba tersebut dari api neraka. Dan di dalam hadis ini juga keutamaan rindu kepada kebaikan. Rindu untuk melakukan satu fadilah, keutamaan. Sebagaimana kedua anak ini yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala kagum terhadap keduanya. Setelah mengetahui itu Abu Jahal, maka disebutkan fabtadarahu, maka keduanya segera bersegera dengan kedua pedangnya. Nah, maka mereka ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah al-ghadabu lillah. Dibolehkan seorang itu marah, bahkan dianjurkan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Anak ini mengatakan ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku dikabarkan bahwa si fulan mencela Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka dia pun marah. Ada seorang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebagian orang mereka yang diracuni dengan racun hizbiyah itu tidak senang, bahkan marah kalau tokoh-tokohnya itu dicela. Dijelaskan kesalahan-kesalahan dan penyimpangannya. Seperti Sayyid Qutb misalnya. Nah, ketika ada di antara para ulama menjelaskan tentang penyimpangan Sayyid Qutb, marah dia. Apa kalian kok suka menggibah orang itu, Sayyid Qutb begini, begini, begini dan seterusnya. Dia punya keutamaan. Marah dia ketika Sayyid Qutb dicela. Tapi dia tidak marah ketika Sayyid Qutb mencela para sahabat radhiyallahu anhu. Dia tidak marah ketika Sayyid Qutb mencerca Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mencela Amr bin Al-Aus, mencela Abu Musa Al-Asy'ari dan para sahabat yang lain. Enggak marah dia. Aneh. Ya. Seharusnya dia lebih marah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ahada min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun dari para sahabatku. Tidak pernah Rasulullah mengatakan la tasubbu Sayyid Qutb. Hah? Naam. Bahkan wajib menjelaskan penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb dalam rangka memberikan peringatan kepada umat, jangan sampai mereka terjatuh ke dalam pemikiran khawarij, pemikiran Qutbiyah. Naam, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa tidak sepantasnya seorang itu memandang rendah yang lain. la yambaghi ayyuhtaqar ahad. Meskipun dia lebih di bawah kita, jangan disangka bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Berapa banyak sekarang anak kecil, mereka wallahi lebih afdal dari kita. Ya. Dari sisi hafalan, dari sisi adabnya, dari sisi keilmuannya. Naam. Sehingga jangan seorang itu meredahkan kedudukan seseorang. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah mengajarkan anak untuk melatih diri sebagai seorang pemberani. Nah, bayangkan ya ikhwan, anak kecil terbiasa bawa pedang. Anak tidak menyuruh antum nanti kalau punya anak semenjak umur 2 tahun bawa pisau kemana-mana. Bukan itu maksudnya. Nah, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, beliau tidak membolehkan masing-masing membawa pedang lalu kemudian keduanya bertemu dengan alasan latihan. Kalaupun ingin latihan, dari kayu, jangan dari besi, ya, yang dapat memudaratkan yang lain. Nah, menggunakan kayu latihan perang atau yang semisalnya untuk melatih kekuatan seorang anak, ya. Oleh karena itu para ulama ussalaf menganjurkan anak-anaknya untuk, ya, melatih fisiknya, belajar memanah, kemudian melatih anaknya berenang dan segala sesuatu yang akan menguatkan diri seorang muslim dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah jalla wa ala min al-mu'minid dha'if. Naam. Baik. Ini afwan beberapa fawaid yang bisa kita sebutkan. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.